Bismillahirrahmanirrahim. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abqur. Wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abqurim ma nafidat kalimatullah. Innallaha 'azizun hakim. Ma khalqukum wala ba'tsukum illa ka nafsin wahidah. Innallaha 'azizun hakim. Walau annama fil ardi, walau anna diparil sak temne apa wae. Apa wae fil ardi kang ing dalem bumi. Rupane min sajarotin yaiku rupane misale wit-witan, wit-witan kabeh nek bumi. Iku diparil kok aklamun, dadi pira-pira pena, dadi pira-pira pulpen, koyo alat tulis. Umpama kabeh sing ning bumi, segala tetumbuhan dadi alat tulis. Wal bahru lan utawi segoro. Atfun niki Imam Suyuti keyakinane macane wal bahru ya, tapi nek kira kita macane apa? Wal bahru. Atfun iku diatofno alasmi inna ing atase isimi inna, iku yamudu. Iku dadi dawa. Maksudnya dadi dawa iku dadi midat, dadi napa? Mangsi. Dadekno mangsi. Aduh, angel temen. Mari kowe wong Jawa ya apa dadi ana basa Arab pun terang wong Jawa iku kangelan. Sampe nek manani midat yo. Mangsi. Nek madat duwe ya. Napa manani madat yo. Rahmat sing berturut-turut ya terus wong manani gampangane terus duwe iku. Sekedap-sekedap. Wa tawsi mita tan khabarun makhlufin. Dibana ni Jawa men nggih. Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru. Lan utai segoro yamuduhu min ba'di sab'atu abhurin. Kalau maknanya setunggal-setunggal ya. Ini masalahnya problemnya itu Imam Suyuti itu milih moco wal bahru. Ini di atas nonton gue isimin apa. Tapi kira ayat kita ini wal bahru ya Fatih. Wal bahru. Mana nih sitok-sitok mau ngising. Ben fair. Saya itu punya kitab Tafsir Jalalain edisi kuno. Ini di mukadimah ditulis begini. Kamu kalau ngaji Jalalain, pakailah harokat yang dipilih Imam Suyuti. Meskipun harokat itu beda dengan qiraah masyhurah. Ya kula baleni malih. Jadi ada rekomendasi dari seorang muhaqqiq yang dia punya sanad sampai Imam Suyuti, beliau berpesan kalau saya menulis Quran di tafsir napa? Jalalain itu sesuai qiraah yang saya yakini. Meskipun itu kadang beda dengan qiraah napa? Masyhurah. Karena tentu Imam Suyuti punya pertimbangan itu dianggap yang sesuai dengan makna yang beliau pilih. Cara gampangannya beliau lebih gampang mengurai dengan makna pilihan Allah kiroahnya itu. Dan itu sah saja kalau dalam ilmu Allah kiroah sabda. Makanya maknanya itu dua kali. Walaupun maknanya ala Imam Suyuti mon. Walau annama fil arti ditakdir utawa umpomo saat temennya apa wae kang ing dalam bumi min sajarotin tegese piro-piro wit umpomo barang sing ning bumi misale wit-wit sing ning bumi kabeh iku aklamun kok dadi pena iku aklamun kok dadi pena wal bahra lan umpomo saat temennya segoro iku yamudu iku dadi dawa, maksudnya dadi luweh apa bakar langkahi hu ing mafil arti mimpati sakwise mafil arti dadi dawa iku kok sab'atu abhurin iku kok dadi pitung laut manane abhurin pitung laut midadin tegese pitung laut sing wis dadi mangsi ya pitung laut sing dadi napa mangsi iku kok umpama kabeh pepohonan di bumi itu menjadi pena. Kemudian mangsine niku segara tikel napa? Pitu. Nggo nulis kalimat Allah, nggo nulis ayat-ayate Allah sing ana ning Quran. Iku mana fidat, iku ora bakal entek apa kalimat Allah, apa pira-pira kalimate niku makna sing dipilih Imam Suyuti lan wal bahru nggih tinggal ge dadi mubtada ya mudhu dadi khabar. Terus napa? Ya menoten pokoke menoten terus pilihan-pilihan itu penting kula aturna, tapi yang jelas kalau rekomendasinya muhaqqiq itu kalau baca tafsir napa Jalalain itu disuruh, makanya kan ada harokat edisi tahqiq, termasuk kula gadah kitab niku. Harokat itu memang pilihan yang dipilih Imam Suyuti, meskipun kadang beda dengan kiro'ah apa? Masyuroh, kiro'ah kita itu namanya kiro'ah masyuroh, kiro'ah itu asim diriwati hafaz. Kiro'ahnya Imam Asim dengan riwayat apa? Hafaz itu disebut kiro'ah apa? Masyuroh. Tapi di luar itu ada kiro'ah 6 lagi, yaitu Kisai, Abu Amrin, Ibnu Amir, terus Ibnu Kasir. Dan mau nonton yang paling sepuh, Nafek itu Qori'ul Madinah, terus ini Ibnu Katsir, terus Abu Amrin, Ibnu Amir, nggih, Kisai, Hamzah, Asim. Tapi sing nasibe apik iku Imam sinten? Asim. Jadi kiroae kiroah apa? Masyhur terkenal. Tapi umpama kiroah masyhur kabeh sampean yo bingung, perkarane kadang enggak bisa ngurai apa makna. Kulo pun pengalaman, kulo sering neliti napa? Neliti kiroah. Pun bila salah sito, misalnya ilmu sito. Lianna ailmu akbaru biha an maklumati. Ailmu akbaru tegese kang den tembungno apa biha kalimat an maklumati sanging pira-pira maklumat barang sing dingerteni apa. Misale bikat biha kelawan nulis kalimat ditil kal aklami kelan mengkono-mengkono pena. Pena ditulis bidali kalmida di kelawan mengkono-mengkono nopo jenenge mangsi. Umpama kalimat, maknane kalimat iku maklumate apa? Barang-barang sing dingerteni apa? Iku kok ditulis nganggo mangsi sing jumlahe 7 segara. Wala bi aksara lan umpama kelawan sing luwih akeh mindalika tinimbang sapat afure. Mergo di ana maklumatihi ta'ala krana satemene pira-pira barang sing dingerteni Allah Ta'ala iku guru mutanahiyatin ora katok. Nabuh hasatam ya apa iku asis lan iku dadi sing menangan la yuji sing dikese ora ngapesno sing apa apa sekon perkara hakim mundur dadi sing bijak la ya kruji dikese ora metu sekon apa perkara an ilmi sang ilmu ne Allah wa hikmatihi lan hikmah Allah ane iki kula warai iki sewu sampean kudu matur nuwun wis kepaksa matur nuwun mbek kula kula ya matur nuwun mbek guru-guru kula mergo malam yasukurin nas lam yasukurin. Awarai ilmu logikane Quran. Quran itu logikane benten. Sampeyan saya tak bedheki. Wong iku nyulayani janji, wong soleh. Wong soleh nyulayani janji, iku mergo nyulayani janji apa mergo ora iso? Enggak sampeyan jawab. Apa umat ra soleh? Misale kula diutang ambek Ruhin 10 juta. Terus hen aku sesuk nyaur kowe, sesuk dina no, Selasa. Ketika aku ra nyaur mergo aku solehku ra sido. Pertama di niat apa? Soleh rasidho, mung ati umolak mali. Apa yo niat nyaur tapi rah kasil, mergo rah kasil di duwe. Apa sing salah Rufin, lala petak sahur wong ora ono. Saya takok. Yus pokoknya apapun manusa iku dhaif, kadang duwe karep ora kesampaian. Nak ngono wong mesti bodoni, soleh lah bodoni. Cuma kadang ora disalahno pangeran, mergo kondisi napa? Sebab itu ilmu ne pangeran kadang unik. Allah itu ora nyulayani janji. Mergane apa? Mergo Allah itu Al-Khaliq, zat sing nyiptakno. Tak warai ilmu ne Quran. Dadi ilmu ne Quran kadang menculok. Kenapa Allah itu gak iso nyulayani janji? Ndak mungkin. Mergo Allah itu Al-Khaliq yang menciptakan. Logikanya gini. Misalnya saya berjanji, saya akan memecahkan gelas ini. Wes mau pertunjukan, mau memecahkan gelas ini. Harusnya kan gampang, gelas itu sesuatu yang mudah pecah. Apalagi saya membawa palu, mudah sekali memecahkan gelas dengan palu. Wae ape tak pecah no, jebule aku setruk. Utawa gelas itu dicolong wong sik. Utawa ujug-ujug ana puting beliung, sing tukang sulape tiba gelase mire. Soale walhasil. Jadi artinya gini, kuncinya Allah itu dijaya, ranyulayani janji. Mergo Allah sing iso ngatur. Lah nek manusa niat apik wae kadang ra iso apik, wong ra iso ngatur. Lah itu logikane Quran iku ngoten. Dadi nek cara Quran ditakoki, kena Allah kok pirsa? Ya mergo sing gawe. Nak manusia gak cara rohnya tak tahu. Hei, kau kok rona kitab kurpane putih. Lah kulo dia meripat. Manusia aku goblok. Justru dia meripat tu mari rona cara Quran. Tak warai utak bulat. Tapi ini bulat bulat cerdas. Kau yang anti rona, mereka ngaku meripat. Jadi kalau beda malah. Nah, ini misalnya. Kalau jam ini rupanya apa? Hei, jawab. Eh, tenggeri tenggeri. Iran. Iran. Kok cerah? Ya, roh. Iran. Mereka apa? Mereka roh. Problemnya roh. Iku nak ndek ne wis ado utawa trahum iku terus gak roh. Nak cara Quran gak sing mari roh iku sing gawe. Sing mari roh iku. Mulane nggone Quran ana ayat ala ya'lamu man khalaqa. Ala ya'lamu ana ta roh sapa man wong khalaqa kang gawe sapa man. Angger wong sing gawe ya mesti. Misalnya gini. Saya ini desainer atau insinyur atau tukang batu sing gawe Monas. Terus yang juru Monas itu jurunya tak kayak emas sakilo. Bariku tak lepo, tak tutup meneng. Saku saiki wis ning Jogja ning bidu anti takoki. Gus ning juru menara ning gone Monas ana apa? Kono masih sakilo ning kedalaman sekian meter sekian senti. Lah kok roh Gus kowe mbudut? Lah sing gawe aku. Dadi sing mari roh iku gawe. Mulane awong ngesnatno ngerti mbek gawe ala ya lamu manfa. Ana to ora roh sapa sing gawe kok. Wes ora ning kono lah ijek roh wong sing. Lah nek roh manggo mripat anggere ketutupan. Utawa kowe saiki roh tapi kowe ora sing gawe, tak akali misale rohen saiki roh. Nek ning jero kitab kuwi ono kertas, terus rohen bener roh. Roh wis mesti ning jero Gus Pak kitab ono kertas iki. Mun dhekne ora sing ngatur kertas iku tak jupuk, tak bedheki. Ono kertas sing ono goblok tak jupuk iki. Lah masalahe Allah ora bakal kebodhon ngene iku ndekne sing gawe sing nentokno wong liya ora iso nguasai Allah dadi sekali ngendikan yo mesti sesuai ngendikane. Lah nek wong janji wae ora mesti kesampaian. Uga pas sampe nepati janji pas ada kondisi yang tidak memungkinkan. Makanya ini penting latihan logika Quran. Kuwi aja kesuwen dadi wong bodho dadi roh mergo apa? Mergo mripat iku amatir. Sajane roh iku mergo sing gawe. Mulane Quran ngestatno ilmu be kholku ala ya alamu man kholako ana ta ora ngerti sapa man wong kholako kang gawe sapa man dadi sing marai ngerti iku sing yo dadi mulane ana anekdot iku yo ora tenan tapi iki tamparan bagi kita semua. Dono profesor terkenal cerdas wis apa wae iso ditonggo iku ora profesor kepengen ngalah no profesor takut ya apa ya bis bal itu diceluk ya bal bola itu diceluk terus di PME bareng di PME mesti sing garing kan sing diwersih terus diwalik bareng diwalik profesor liwat ini teorinya gimana prof bola basah kok kena matahari yang kering kok yang bawah dulu pakai profesor bingung di teori PME raiso ini ada atmosfer apa tak ada zat apa kok yang kering yang bawa dulu, nyerah kira profesor tak wale prof akhirnya sadar semua itu teori ini kok karpe apa mungkin ada kelembapan di atas, di bawah udaranya kering, pokoknya karpe apa berteori semua, cuman terperaduk kira itu gantanya, kalau wale mereka singgah gue saiki kepengen anak sholah, ya mau kepengen nah Allah gak widolim ya kowe muangkel mbek wong fasik. Tapi nek wong ngrasakno wong tobat tapi opo? Iku mulane sirine agama iku tawakal. Sampe nabi sing pun Kanjeng Nabi kekasih pangeran wae donga ya muqallibal qulub sabit qalbi ati. Sing roh sapa? Kebengi jadi mak bojone harmonis esuk pegatan sing roh sapa? Sing roh sapa? Mulane nggone bab tolak nganti ana aja geman megat bojo sing bengine dicimak nek maling dadi idahe pan panjang. Mereka orang nusin. Ya, itu penting. Mulanya Kanjeng Nabi nate kaya apa senenge Nabi ning Abu Thalib wong pamane sing limbune. Tapi cara zahir Abu Thalib niku cara zahir dereng iman. Kaya apa gedinge Nabi mek wahsi. Mergo sing mateni ahabban nas ila Rasulillah. Sing mateni Sayyid sinten? Hamzah. Kaya apa? Tapi malah Allah ngekeki hidayah sinten? Wahsi. Mulanya ana ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihi. Ora urusan soal hidayah iku urusan. Ana wong kaya apa saleh tetep kandungo ihdinas siratal mustaqim. terus kon ndonga ya muqallibal qulub tsabbit qalbi napa ala din. Kowe oleh gedeng wong munafik, menyang munafik bulet tenan. Tapi pangeran dawuh ngaten. Lias ala shodiqina an sidqihim wa yu'adzibal munafiqina. Iku ayat insa au ya tuba. Kowe apa Allah gedenge wong munafik. Tapi Allah cek ngendikan iso wae aku nyiso wong munafik, insa anak pas aku karo. Tapi iso wae au ya tuba. Lane kabeh wong alim mesti ngepek, wong gedhe wong nemen-nemen ra iso. Angger gedhe wong nemen-nemen ra pati ngalim. Mergo ora ana ayat sosial sing Allah gak ngeper mesti ngeper. Ayo wa yu'adzibal munafiqina in sa'a au ya tu. Tiga soe wong munafik sing mbok gedhi mesti disiksa Allah. Jare iso apa ya insaan Allah ngersakno, tapi soe sing dikersakno to. Jadi ini penting kulo atur. Jadi nah kenapa Allah bisa gitu? Karena Dia yang menciptakan, sementara kita menuruti gedeng, sing iso ngatur dunia. So. Nah, terus wong alim-alim gak disikap jelas. Malah dinyem wong Islam-Islam anyaran. Gak tegas. Gimana ini? Masalah sosial gak tegas. Kon tegas piye? Ngene ngajine khatam kira khatam. Dalam banyak hal kita ndak mungkin tegas karena masalah-masalah hati itu piye oleh menegas. Wis saiki seneng aku, sesuk iso wae ora. Sok men seneng meneh ora meneh kumat-kumatan. Bungi istighfar nangis, beri suwe wes jelalatan meneh. Bar dulu orang wedok wayu istighfar nangis. Lu bar wiritan malah melite. Lain dari Imam Ghazali ini wonten cerita. Beliau termasuk perawi riwayat innalil ilmi tuhyanan katuhyanil ma. Terus beliau mengkiaskan innalil ibadati ya tuhyanan katuhyanil ma. Kue jajal lah wes. Kue tahajud terus nganti rong minggu. Poso terus nganti rong minggu. Sawangane ngongkon wong terus berhak, mergo kowe iku saleh kono ora saleh. Tapi kadang ana wong ra saleh, iku malah senengane ngitmai wong saleh, mergo ngrasa nakal dadi kepengin ngitmai wong saleh. Tapi nek ngrasa saleh kok berhak ngongkon wong liya, lho jare ibadah mbok pangeran kok saiki mbok melete-meletenan anggere wong bedidang ditingi mbok. Dadi makanya ibadah itu punya tuhyanan, punya keangkuhan sendiri. Ilmu juga begitu, punya keangkuhan. Misale kok ngaten kula janjian mbek Ruhin, kono kula kecelok wong alim gurune. Nak Ruhin nyulayani aku rak ngrumong nyalono, bocah dikongkon guru kok. Tapi nak kula nyulayani Ruhin, sepurane kan rasih dong, mboten napa-napa. Artinya kealiman saya ini mengesahkan aku nyulayani. Janji wong kelakuan kok ngono. Ngene innalil ilmi tuhyanan katuhyanil. Ilmu itu punya keangguan, punya kelajutan, koyo lajute wong sing duwe duwe. Nah itu tuh mulane wong alim-alim terus tertutup, jarang ngongkon santrine. Kula mbek alumni ra tau ngatur-ngatur. Mergo kuwatir tuhyan. Kena ngatur wong orang nuruti terus tersinggung. Tapi nanti ini diaturi rasida mau disurani jengyo rasida aku lorong beres. Ini kan keangkuhan ibadah ya sama. Jajal gue nak rakut bahkan biasa turu. Jajal gue sing khotib. Gak ngeragani wong mau rakut bah turu. Lagi ini gue pas posisi mustama ya kok turu kelakuan kok mau. Nah, makanya apa innalil mali tuhyanan katuhyanil mal. El innalil ilmi tuhyanan katuh ya. Mulane terus Allah supaya kawulane sing saleh-saleh ora sombong diajak, termasuk diajak sak Rasulullah mawon gak dikeki otoritas memberi napa idai. Mok nunjuk. Iku ana wong disayang Nabi cara dhahir Abu Thalib niku mboten wong. Meskipun kita sebagai orang yang mahabbah keluarga Rasulullah, kita darani Abu Thalib ku mata alal iman. Cuma cara hukum dhahir dihukumi tidak napa mukmin, tapi hukum hakikat hukumnya mukmin karena dia tasdik cuma tidak melafatkan. Padahal iman itu mujarradul tasdik. Wa balani malaikat masalah Abu Thalib pencapaian enggak salah paham. Abu Thalib itu kan pernah bersair begini, walaqad alim tu bi anna dina Muhammadin min khairil adyan. Saat terusnya terus laulal madam matu au laulal malamatu au madam matu Quraisyin. Andai kan saya tidak takut dikritik orang Quraisy, tentu saya akan ikrar karena Muhammad itu Rasul. Terus ulama khilaf, apakah iman itu wajib melafatkan dua syahadat? Apa dua syahadat ini hanya untuk al-ijra' lil ahkam ad-dunya? Iya. Kalau iman mujarradu tasdik, orang tidak melafatkan syahadat pun kalau hatinya tasdik ya jenenge iman. Cuma karena dia tidak melafatkan syahadat, secara zahir kita perlakukan sebagai orang kafir. Artinya kalau mati ya dikubur di makamnya non-mus. Paham ya? Jadi pelafatan syahadat itu hanya untuk menjalankan hukum dunia. Juga sebaliknya orang munafik hatinya kan tidak iman, tapi dia melafatkan dua syahadat. Berarti kalau mati ya kita pendem, kita sholati. Tapi hakikat dia indawah tidak mukmin. Dan ini sudah masalah-masalah yang butuh detailnya. Tapi saya baca di kitab-kitab memang seperti itu. Tapi kita ngomong saja secara zahir Abu Thalib itu tidak mukmin. Sing dadi asbabun nuzul ayat innaka la tahdi man ahbabta. Tapi wahsi sing dikedingi Nabi mergo ngakunduti Said Hamzah menjadi mukmin. Sono ayat laisa laka minal amri napa? Sayyid. Iku ra urusan Muhammad. Soal wong tak kei tobat utawa tak siksa. Mari kula suwun sing seneng kula sing aji kula aja kulino men fonis-fonis. Yen ora cocok wong wis biasa iso wae jancuk kakeane iku luwih ringan lah. Wis penting gak dadi udul. Timbang ngecap-ngecap iki kafir iki gak usah. Kok nak miso kan wis biasa. Siji kowe ora nabi wae ya pantes wae. Nomor loro kita ya adate wong belah wae bisa-bisa. Teng daerah kula panturan niku miso niku mboten ep. Karo kancane akrab ra tau ketemu-ketemu kakeane lagi ketok. Dadi kok wiridan. Lha wong sampe kancane akrab ra tau ketemu-ketemu san kakeane lagi opo? Sing sing dicak urip takon dicak. Apa menah daerah Jawa Timur. Malah parah men. Ketemu kancane takon anak piro? Wis ra usum takon anak piro? Saiki takon bojomu piro? Ku padha kajine padha kiyaine. Kayak itu kan cangkem-cangkem ngeten iki kan kultur mawon napa? Napa kultur? Jadi wong belah ku iso aku gak bukti gedeng, pancen wis wiridane ngoten iki. Itu kan tapi nak ngecap ini terkait agama. Saya itu biasa kok ngecap wong bid'ah iku nentang Kanjeng Nabi. Sing niat nentang Kanjeng Nabi iku sapa? Wong ora nglakoni sunah Nabi ora niat nentang Nabi. Ya wis pancen ngono. Kok saiki kok nyulaini janji. Terus niat nentang Nabi. Kowe ora jenggoten niat nentang Nabi. Kowe ora cingkrang niat ora ono niat tentang ya ora roh wae. Jadi jarang perilaku orang mukmin diniati nentang napa? Kanjeng Nabi. Nek salah ya salah wae diakoni Rabbana dzalamna napa? Kalau beli malah ya, jadi sing darani kalimat tua, niku kondok kau dari pangeran. Utawa ilmu nih pangeran, sing al muhib, sing liputi kabeh mulai langit bumi digawe nganti ilayah mil kiamah, nganti ilaman la nihayat Allah. Iku sak usih kiamah. Misale wong ning neraka iku Allah ya roh datane. Kapan iku dintas, ana sing ra dintas, ana sing lawase lawas. Iku umpama maklumate apa iku ditulis nganggo segara dadi pitu dadi mangsi iku manafida kalimat. Dadi aligus amalane terus wonten wiridan-wiridan wae kados sing kula ulangno sampeyan alhamdulillahi bil almizan wa muntahal ilm wa mablagh ridha wa sinatal arsy. Terus kanjeng Nabi ngendikan subhanallah bihamdi adadana wa khalqihi. Misale Allah itu maha suci sejumlah makhluk yang Dia ciptakan. Waridho nafsihi. Kenapa ada adada kholki? Misalnya begini. Orang itu mesti ngeluh. Kena apa sih ning donya kok ana tumo? Ana ketombe. Umpama ora ana ketombe kan penak. Tapi saiki Allah nggih ketombe ngrezekeni wong piro? Ana pabrik sampo, nampung karyawan piro wae. Ana artis wayu ngiklano sampo yo dadi dhuwit. Ribuan karyawan bekerja nopo? Sampo. Toko-toko jual sampo. Iku mau barokah Allah nggawe. Baru kata orang kayak ketumpi. Baru kaki rasa tak kok pangeran nak gawe mesti ada gunanya. Yusmu. Terus kue luwe senang sumur di bang bisi orang iso. Sumur gun bersih. Tapi corong gunung agak gede sumurnya gede. Peceraian ni. Nah, misalnya orang sumur orang peceraian terus dia lem nganggu. Tapi nak peceraian wajib buat gedingnya. Terus kau habis terus peceraian berkono hikmah. Yo rasa ngono. Tapi kena orang sumur joko anti peceraian. Nasi sana buat neng. Kira-kira perjalanan hak ambek batil di mata Allah seperti itu. Yo serasa bujuk-bujuk. Nah takoki sumur piye? Suci. Peceran piye? Hukumnya najis. Nak ngono nak najis ra usah ono barang najis, terus ra usah peceran. Kowe iso jawab pertanyaan. Iku latihan ilmu hakikat. Tapi ke hakikat terus ya syarat. Gendeng. Ya biasa wae tak peceran hukumnya piye? Najis. Nah najis piye wajib didui, masa ape turune peceran. Tapi takoki peceran penting to ora yo penting sumur kok ora ono. Lalu piye? Ya ora piye-piye, mulai dhisik ya mulai jerok-jerok. Seneng apa takok sing ora penting. Nah, kula niku lah maklumate pangeran ngoten. Mulane kados madzhab ahli sunnah wal jamaah kabeh ning dunya iku kersane apa? Kira usah takok kene apa apa gawe maksiat. Pangeran kok takok, iya sebenarnya sampe takok. Kowe cangkeman iku wis nglama, takok tok iku wis nglama. Pangeran kok takoi. Kadang pangeran ngentikan la yusalu amma yafalu wa hum napa. Ya contoh paling gampang ya, kula nyontokno berkali-kali. Ini karena urusan iman nih. Sampean harus seperti saya dalam hal iman karena ini yang ada sanatnya. Saya punya rumah. Rumah nggih, saya punya rumah. Kemudian di rumah itu saya desain ruang tamu. Ada sofa, ada AC. Paribasane ana telek cecek cegek tak resiki karena ini ruang tamu. Semuanya steril bagus. Terus di belakang saya bikin MCK, ada macam-macam. Yo ngisingine ning kono, nguyoh ning kono, nek ana klambi kotor bak yo ning kono. Ya sudah nasibnya dia yo sambat tenan, padha-padha tanah. Ya wah nasibe tanah ning arep disaponi terus nasibku amin dienggo buak-buakan tae, WC macam-macam. Oke, itu yang punya saya. Terus suwe-suwe kamar tamu iku mlete. Oh, mulya aku diresiki terus kowe ku apa? Terus aku sing di omah ngrubah. Dhisik omahku madhep ngalor tak rubah madhep ngidul. Sing WC tak dadekno ruang tamu. Sing ruang tamu tak dadekno. Aku dolim to ora nguwekku. Gak jawab aku dolim to ora omah-omahku dhewe. Mboten. Nah kira-kira seperti itu Allah ya falu. Mayasa sing saleh didadekno dolim ning akhir hayate, sing dolim didadekno saleh ning akhir hayate. Mulanya berhubung kita tidak yang menciptakan, kita mau kartok kepengen husnul khotimah. Tapi raiso nentok, no. Mulanya kondungo ya mughalibal kuruh, sabit kondi ala dini. Tapi raiso ngandal no solem, solemu modal lopo. Mulanya latihan ikhlas. Mulanya kalau mulang, ya mulang aja. Kalau ngatur sampean rawani. Iso aja, sampean lebih mulia timbang. Meskipun kemungkinannya gue nopo ras, pokoknya gue nopo. Gue beten-beten, ben keluar ujuk, iso aja sampean lebih abdol timbang. Semua orang gendera ucu. Contohnya hati kulo itu tenang tau orang itu sokoknya. Sokoknya gue ngilangi ucu. Gue sepala tujaku anfusakum gua a'lamu bimanit tako. Wong rasa sok suci, sok ber si Allah ya mbak. Sing paling besok di sing paling. Makanya kalau bolak balik ceritanya ada wali itu sholat di sof awal terus. Kalau kita ditanya sof paling baik sof mana? Itu sof awal. Ketika si wali tadi merasa jadi wali karena selalu sholat di sof awal, mbek pangeran dijawab, sing dadi wali menah iku ana sing ning sof paling mburi. Nah, sholat itu paling mburi, cek ning mburi pager. Terus ditanya, kenapa itu jadi wali? Mergo ini takoki, kowe iso dadi wali nek sholat mburi pager. Aku iku isin. Susahku akeh kok sholat kok ngarep, kaya wong bersih wae. Dadi barokah tawaduk iku dekne. Aku aja tidur. Nah, kowe tau takoki cara syariat sholat paling abdul ya paling. Tapi nak tak cek PD ni kok radit tu soal soan kok. Tanda kalau gue buri, gue tarik soal terima min sedek nak kalau gue barang barang kalau itu. Kena ngalim ke soal tanya soal gue buri. Berbagai imamin mari runtuh sah. Faham gak nak? Gue fitur nak gue jadi tidak mesti. Abu Yazid Al Bustami wak terkenal sampai orang Jawa kasih jadi Bustami. Itu dia tu tahajud terus sampai dia itu merasa orang paling top. Terus dia pangeran dealing hatif suara tanpa rupa. Ini ada di kitab Al-Fawaid Al-Mustara karena ada Habib Zain bin Smith yang disadur Habib Ali Hasan Baharu. Akhirnya Abu Yazid Al-Bustami iki kena gue tiru, kalau lah dia niru ini tiga janut kulit. Tapi kalau tak diri ya Abu Yazid, gue sholat aku terus, gue perkara wedi aku. Jadi aku gue agak bobo. Saking wedimu tak seksa terus sholat terus istighfar terus. Nah sing abdul kaya kurang sinten, yuk sing turu. Kok sakit? Dia menganggap aku apian, mulanya ditinggal turu. Dan aku yang menganggap aku itu amin nyala-nyala, neliti, mulanya kita di aku terus sholat terus. Nah aku gak, menganggap aku itu apian, mulanya terus ditinggal. Jadi aku yang aku bodoh. Nah aku itu makombe sih ibu, yang gak ibu. Jadi aku sudah niru aku, paham. Aku yang mau niru-nirunan, plagiat. Nah aku lo asli roh kitabe, jadi ini. Mulanya aku itu jarang tajud, aku ada ilmu. Aku jarang tahajud terus ana elmune ana dableke yen ora duwe elmu dablek terus ora tahajud betul tak baleni malah ya aku ora tahajud iku ana nek sampean gak ana dableke terus gak aku kriminal. Jadi orang beribadah iku misale ibadah terus kadang-kadang ngrasa Allah iku deter koyo polisi koyo KPK koyo repot. Mengani kadang ibadah sih wajib-wajib. Wiling-wilingan nak Allah Rahman. Tapi kayak kadang-kadang ibadah sunnah. Enak menawa nambeli wajib sih babak belu. Tapi aja terus. Aku para wali-wali ini Allah. Nak golabat alaihi lhaibah. Nak lagi ling haibah pangeran sholat terus, ibadah terus. Tapi nak eling jamal Allah, rokfatullah, ninggal ibadah-ibadah sunnah. Ngiling ini kan Allah itu api. Mulanya ada wali atfal. Jadi wali itu ada wali otot, wali aktob, ada wali apa? Atfal. Atfal itu wali yang kok cacili. Jadi nganggep pengiran wapian kayak orang tua ini. Cacili adulan. Gak tahu mikir masa, mulai mana. Berkelambi rusuh, adus, gak kok bak, bar. Pokoknya ramai mikir. Iku wali atfal. Soale ning donya udah ora mikir ngono pangeran apian ora tak pikir bareng. Mulai dhisik sing arep donya ya pangeran sing ngurusi donya pangeran tak tinggal turu wong ora sing ngurusi kok repot. Iku wali atfal. Tapi kue daftar ra iso, cacilik jeneng seneng rondo. Tapi ra iso. Kue daftar wali atfal ra iso, cacilik jeneng seneng duwe. Dadi kena wali atfal tenan syaratnya aja seneng rondo, aja seneng duwe, aja seneng pangkat. Wis manjat tok kowe pangeran. Wong cacilik. Tapi kue daftar wali atfal raiso. Cacile jejelalatan. Ora wong ayu kan ora oleh cacile kok. Apa daftar wali auta patoke bumi. Iku sak kedepane ora tau eling liyane Allah. Lamba ra mlebu. Wali aktop, wali kutub syaratnya apal Quran, apal hadis mujtahid, ora tau mangan riba, wis ra mlebu meneh. Mlebu apa? Saya usah daftar. Semoga yang bus warga itu bifat illah. Semoga yang bus warga aman ya. Jadi kalau suwon pokoknya latihan. Jadi ilmu ini Quran itu benten di ilmu ini manusia. Jadi nak coro Quran, uang itu ranyulayani janji itu mergo kuasa. Tapi nak manusia kepengen nepati wae kadang ra kuasa. Jadi ini ratep. Diling-iling ya. Jadi Allah itu mulanya dari Imam Ghazali. Tita ini fa'il nih gue di Quran. Misalnya isnadul ilmi ilal khalqi mau ala ya alamu man khalaqo. Ono to ora ngerti sapa man wong khalaqo. Dadi sing marai ngerti iku kowe sing gawe. Saiki kowe gawe desain bangunan wis tingkat 5 lah. Ngisor mbok tanam misalnya pralon, mbok tanam ini apa sirkulasi udara. Saiki kowe ra ora lah ya jek ora wong kowe sing gawe. Padahal mripatem wis ora. Tapi kita tetap roh, nak di gedung ini pralonnya di sini, yang saluran air di sini. Padahal mata kamu sudah tidak tahu, tapi kamu masih tahu karena Anda yang mencipt. Saiki Allah sing gawe jantungem, sing gawe nafasem, sing gawe oksigen, tentu Allah tahu terus karena yang nah kita kan pemakai tapi tidak itu. Nah, bagaimana mungkin ilmunya Allah Taala yang seluas itu kemudian bisa cukup ditulis mafil arti min sajaratin apa? Aklah, buat mau ditulis tetap manafidat kalimat. Pun kalau terus naga. Makhluk kukum inna wahsatun awal azizun dat sing menangan layu sisi orang apus nahu ngawo kosyon perkoroh hakimun dat sing bijak. Layak rujuk orang bakal mutu kosyon perkoroh anilbi sang yang mulai tawala wahikmati lan hikmah ya Allah Taala. Makhluk kukum wala ba'sukum illa kanafsi wahidah. Makhluk hukum ora ana utawi gawe sira kabeh wala basukum lan ora ana utawi nangekno sira kabeh sangka kubur ora ana kabeh iku ilaka nafsin kecuali padha karo Allah mau nangekno awak-awakan wahidatin kan siji. Apa gawe wong sak donya iku padha karo gawe wong siji. Gawe wong siji mek wong sak donya ya padha wae. Khalqan apane penciptane wa ba'dalan kebangkitane. Mergo li anahu kana satemene khalqu iku mau bi kalimatikun kelawan kalimatkun ya fayakunu mongko ana apa ikilah kabeh. Kabeh sing dikersakno Allah dadi. Dadi ora ana bedane wong gawe donya tikel pitu, cek tikel loro, cek mok sitok-tok kabeh kalimate kun ngene apa fayaku. Dadi kowe ra iso terus mikir apa gawe wong ribuan nek luweh kangilan timbang gawe wong sitok ora kowe. Lah pangeran ya padha padha. Malah kalau menurut saya begini nggih, teori-teori gampangnya begini kula latih, sampean tak latih carane iman yang benar. Ya harus dilatih, memang iman yang benar itu harus dilatih. Sampean saya kita bedheki. Manusa kabeh iso ben kita kan mukmin ya, tentu kita mukmin. Mukmin itu maknane ya iman ning kekuasaan Allah. Senajan to kita semua ora mesti mlebu swarga. Gak penting mlebu swarga. Sementing mukmin sik. Mlebu swarga iku gampang, fadole pangeran. Dadi ora perlu mbok siapno ngamal sing nopo. Serius. Gampang mlebu swarga gampang, fadole pangeran. Karo dene mbahmu wis ning swarga Nabi Adam. Mau kalau itu gampang, mlebu swarga gampang. Tapi mukmin itu ini latihannya sahabat Abdul bin Mas'ud. Yang penting kamu iman dulu. Misalnya sampean saya kita bedhe. Manusia semua itu nanti kan dibangkitkan di mahsyar. Itu berapa miliar kira-kira? Anggap saja 1 miliar. Oke, 1 miliar dibangkitkan lagi. Itu gampang enggak bagi Allah? Kan gampang. Saya itu berkali-kali ya, istikharah. Nak cara aku podo-podo kangelan, kangelan pangeran pas gawe Nabi Adam. Umpomo pangeran kangelan, podo-podo kangelan pas gawe Nabi. Bayangkan Nabi Adam itu satu manusia, di situ ada embrio atau ada sperma yang nanti itu bisa digandakan sampai sekian miliar, ditaruh di satu orang, yaitu yang bernama siapa? Adam. Lu yang ngelgak, desain orang yang nanti jadi indukan sekian miliar orang yang akan datang kamu. Dia, ini kok lu yang itu apa? Iso. Jadi kayak kue kabeh iki dhisik yo ana ning manine Nabi Adam. Terus digawe, digawe sak cadangane. Lho kok angel lho iki. Iku wae apa iso mulane ndelok kudrat Allah taala iku ndelok ning manusa. Balil insanu ala nafsihi basira. Sebagian ayat wa fi anfusikum afala tubsir. Coba kita yang seorang bapak saja sok ben turunane ruhin ku piro. Padahal dhek iki ora kepengin ngerti-ngerti turunane apa. Mergo di geger kita napa dhuwur ya apa? Di punggung kita ini ada sperma turunan kita ilah yaumil iku wis digawe saiki mbek pengen. Lha iku gadakno niku terus piye wis ditakok saiki. Terus ngaturne iku piye supaya ora kering ora gabuk ada yang dihentikan ya misalnya akim berarti dihentikan di situ. Wa ja'alu mayyasha'un apa? Akim. Sekarang populasi manusia seluruh dunia itu kan indukannya dulu Nabi Adam. Berarti semua spermane semua bahannya itu ditampung nih sinten Nabi Adam. Luane. Lah nek Nabi Adam digawe gagal, yo gagal kabeh wong iki. Lah mulane apa niku? Wa id akhadha rabbuka min bani napa? Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyadahum ala anfusihim. Makanya wong ngaji, ngaji mbek ulama bener. Makanya ketika sperma ini ada di Nabi Adam, Allah wis saged ngendikan jong-jong kowe sok mbene iku dadi duriyae Adam. Kowe ngakoni gak anakku pangeran alas tu birob dikun terus kalu. Iki disebut ning alam zar. Jadi manusia di alam zar iku wis nyekseni nak pangeran iku Allah. Bareng digawe tenan roh ramene donya kadang terus ingkar. Padahal zaman ning alam zar niku iman. Terus kowe pun protes. Alam zar tu khayal, khayal piye? Manusa sing saiki ana iku tentu wujude materine wis ana zaman dititipno ning neng gegere sinten Nabi Adam. Gak mungkin wujud sing saiki kok tanpa materi. Lah wujud iku dititipno sapa bapake? Bapake dititipno sapa? Bapake mana? Sampai ke sinten Nabi Adam. Lan ana wa id akhadha rabbuka min bani Adam min dhurihim dzurriyyatahum wa asyadahum ala anfusihim. Alastu birabbikum? Qalu bala. Jadi makanya kesaksian kita sekarang la ilaha illallah itu sakjane kesaksian yang kita pernah katakan zaman kita di biat Allah ning alam napa. Ku ora usah takok kok saged. Ya iso wae mengane wong tau dadi wali, tau mukasafa kok terus kowe ro. Nek ora ro ya saiki percaya sih, penting percaya sih. Ora ro kecangkeman. Ya mungkin sekali karena wujud kita yang sekarang wujud yang kesekian kali. Mergo materi kita sudah dibikin dititipno ning sinten. Nabi sinten. Apa meneh wujude Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau punya nur yang bahkan sebelum Nabi sinten ada. Nah, itu wis malah spesial ya itu tentu spesial sekali sehingga saking spesial nur itu Nabi Adam digawe wis tawassul bek Nur Muhammad. Tapi kita yang umum-umum saja pasti wujud kita ini ada materinya dan materinya itu dititipkan Nabi Adam. Berarti di punggung Nabi Adam ada berapa miliar orang? Karena mulai Nabi Adam ila yaumil kiamah itu semua materinya dititipkan Nabi Adam. Makanya pertama Nabi Adam dibikin iku Allah wis membiat duriyahnya. Itu disebut apa wa akhadha rabbuka min bani Adam apa min dzurrihim dzurriyatahum wa asyadahum ala anfusihim. Terus Allah takok alastu bi rabbikum? Kamu ngaku enggak kalau saya Tuhan kamu? Qalu dalam pun gusti kula ekro. Mulane terus ana riwayat-riwayat nah kowe maca selawat ya fil awalin wal akhirin. Kowe maca la ilaha illallah fil awalin wal akhirin. Karena semua kebaikan kita itu ya ada di zaman dulu. Nah, ya mulane kudu roh, mulane terus kiai-kiai ngelate ono zaman azali, zaman kuno niku kuno jong kowe wis ditakdir ngene-ngene. cuma tanjisi hadis ya pelaksanaan ini saiki. Tapi di sini bisa ono jenenge alam solufi kodim. Solufi kodim gimana zaman azab? Saiki uang diskusi ngono wis ra usah. Iki uang kabeh modern tatap masa depan, tinggalkan masa lalu. Lah nek kok kongkon bareng lho pangker masa lalu wis ketinggalan bro goblok ngono kok usah dokter ngomong ngono ya. Tatap masa depan, tinggalkan masa lalu. Masa lalu mesti ketinggalan lho apa kok ngomong. Wong ngomong ngono banggane ra karuan. Lah masa lalu mesti ketinggalan to. Ora sambok kongkon ya wis. Ana aneh-aneh, gedeman kok. Tapi ngono yo ketok pinter ngomong ngono. Kula ora tertarik ngurus. Tapi kuwi yo mantok-mantok iki. Sporte goblok geger. Tatap masa depan, tinggalkan masa lalu. Masa lalu kok tinggal kongkon ninggal, ora ninggal ya wis. Ketinggalan kuwi aneh-aneh. Kau cuma lama-lama pulang, kemudian gua guyon mawon. Kalau kadang engkar, berapa kasus akhirat berdarah ni pinter. Coba kasus akhirat darah ni goblok, kau jadi gak nyata, gak nyata tapi serempet sama nafas. Tapi yes, rame-rame ni dulunya yes, ben gua, benar mati kau, udah mati. Terus si Tina Alis, benar mati cocokan si Swargo sopo. Boleh kau yang meletin rokok pisang wajib ter. Ane ke dungo, boy dungo tempengin anak ning rokok, u jejer wong kafir, wong kafir itu kecangkeman. Nanti wong kafir yang menang rokok terus. Niku pun hati soha itu semua tafsir. Di jengben ni orang wong mukmin tu sana akeh, melebun rokok, jejer wong kafir. Wong kafir ini saya kecangkeman. Boy ke dungo, muka-muka jejer wong kafir, saya kecangkeman. Maafna angka iman. Kalau gue jari iman, kok ternyata melebu rokok. Jebulir ana gunane. Iman, pangeran gak tri. Wah raiso, wong iman kok podo be, kue kafir raiso. La jaal tu man akhlas soli bisyah, jadi kamang kada babi adhilu humul jannata bi rahmati. Tapi nak wong kafir aku gak ngenyak ganti baru. Mana sebenar jawab, kau nanya aku lepas orang nanya. Aku sing disebut rubama ya wadul ladina kafaru laukanu muslimin. Terus wong-wong kafir sing ning neraka iku kepengin dadi muslim. Mergo muslim dosa akeh kaya apa akhire dintas mlebu swarga. Lah pas iku wong kafir kepengin dadi wong mukmin. Lah wong mukmine dintas mergo Allah tersinggung wong mukmin dipadakno wong. Ane kowe kudu jejer wong kafir sing ngenyek wong mukmin. Nah nganti wong kafir yang menengah ya Allah ora tersinggung. Mulane ndonga wong kafire kecangkeman. Kecangkeman komentari kowe ternyata imane mrono pasti kok Allah tersinggung. Wong mukmin kok dipadak wong napa? Kafir. Mane terus teng hadis kutsi Allah dawuh la ja'al tu man akhlasa li bi syahadati gaman kadzabi. Aku ora bakal gawe wong sing ikhlas nyekseni nek aku pangeran tak padakno mbek wong sing ngorono aku. Terus adkhilu humul jannata bi rahmat. Wong kula terusno. Inna wa sa'atamna apa iku sami undat sing widanget yasma'u tin sing widanget sapa wa ta'ala kula masukin saben barang-barang sing iso dirungono. Basirun turdat sing mirsani yusiru tur sing mirsani sapa wa ta'ala kulamu soren ing sekabehane barang sing iso dipirsani la yasghulu ora semaca la yasghulu sami ora nyibuno wing apa-apa sekon perkara ansen sange perkara liya alam tarana tarangan angen sira ta alam tek sira ngerti sira ya mukhotoban sapa wae sing kena dikitopi ana wae sing satune wa ta'ala yuliju mlebono sapa wa ta'ala yadkhilu tek sing mlebono sapa wa ta'ala alaila ing bengi finnahar ing dalem wektu rino wa yujulan lebono sapa ta'ala anahara ing rino yudkhiluhu tek sing lebono sapa Allah ing nar fil lail fa azitu mongko dadi tambah pukulan saben-saben suci minggu masang ing lail lan nahar bima kelan perkara nakoso kang dadi kurang apa mam nal afori sang ing liya kados sak niki kan wektu debu sak niki rino begini suwe di sik sak niki suwe rino iki sak niki kan mundur sedanten pokoke anggere rinane suwi berarti bengine dikurangi anggere bengine suwi berarti rinane tapi neng beberapa daerah ya wonten sing rino nganti 3 wulan kados teng Denmark itu ada masa rino itu 3 wulan. Nah teng ngene kutub berbulan-bulan malam, ros rengenge wis taun ping pira. Lah itu kabeh wis kersane apa wis diatur sedemikian rupa. Wa sakhara lan ngatur sapa wa taala asam sa ing srengenge wal qamar lan rembulan. Kulun desa saben-saben suci min umam nas sam wal qamar ya ciri kulum apa kulun fi falaki ing dalam garis edare kulin ila ajalin tumeka maring batas musaman kang dinten tono. Wa ta'ala jalul musamma yaumul kiamat dina kiamat. Wa ana wa lan satana wa ta'ala bima kan perkara ta'maluna kang lakoni sira kabeh khabirun dat sing pirsa. Kene apa dalika bi anna wa hal wal haq. Dalika utawa mengkon-mengkon kabeh dalika al-mazkur. tegese uti mengkono-mengkono barang kang kasebut iku mergo bi anna wa kalan satune Allah taala wa ya wa wal haqu dzat sing nyata. Asabitu tegese dzat sing bener-bener wujud, sing bener-bener nyata. Wa ana walan satune perkara ya tuna kang ngajak kang nyembah sapa ngakeh utawa tatuna bil ya iklan ya wa ta'ilan tak tatuna. Ya buduna tegese nyembah sapa ngakeh min duni sang liyane Allah iku al batilu barang sing batil. Manane batilu tegese azairu tegese barang sing ilang. Barang-barang liyane Allah taala sing mbok duduk-dukno mesti ilang. Maksudnya berhala-berhala niku utawa sesembahan liyane Allah mesti ilang. Ilang manane ora ana gunane. Wa ana walan satuna Allah taala wa ya Allah ala liyu dat sing agung. Ala khalqi ing atase ngalahno makhluk Allah bil qahri lan maksa. Wong mlete kaya apa ya mati, mlete kaya apa ya lara. Mergo Allah iku sing ali dat sing iso maksa kawulane kalah mek do ife. Al kabiru to dat sing agung ya ala timu dat sing agung. Alam tarono tora ngenangan siro anal fulka saat temennya perahu. Semalai jok ngaji kulo jiran kudu iman ya, ibadah paling apik ku mikir. Mergo Quran sering ngendikan alam ta'lam, alam taro. Kenapa alam ta'lam, alam taro. Ono to kue kurang mikir. Mari kados wingi. Kue moco la ilahil wa beng sewu. Habis moco beng bindu tapi ngerti maknanya. Yudhur beng bindu sing roh maknanya. Biye-biye tentang kalimatul haq itu dikawiti ayat fa'lam. Fa'lam. Ngerti yo. Yo ngerti kados wingi sing kula terangno, kowe iku ngerti swarga digawe yo mergo bagi sing menerima la ilaha illallah. Neraka digawe kanggo sing anti la ilaha illallah. Donya digawe kanggo persemian kalimat la ilaha illallah. Nek ku jenenge nganti ngerti. Nah, tapi nek kowe mau nglafadzno tok, ijazah ping 1000 kudu waca ping 1000. Ora maca 500 wis belum rencah terusno ta ora. Muni dan kok ngeluh. Terus no tau rapi rata terus no ijazah saya bu tak terus no kok wes kes atok loro lah tapi ikhlas. Nah bangkune loro kok raih ikhlas mau sidik gue bukan. Tapi kalau suwon sementing alam ta'lam alam taro. Ya, boleh late. Kabeh ibadah gue nak mikir. Ya, kabeh ibadah gue nak nak mikir juga. Kalau ngerti late juga. Ya misalnya wah gue kata cerita Zamakhsyari ulama yang berkeyakinan. Wong iku yakhluqu af'ala nafsi. Wong iku iso gawe prilakune dhewe. Tapi nek cara ahli sunnah wong iku kabeh dipaksa pengiran. Akhire Zamakhsyari alasane Zamakhsyari nek wong iku kabeh terserah Allah berarti maksiat yo terserah Allah. Nek ngono Allah nyiksa maksiat iku ndo le mung kersa-kersane dhewe disiksa-siksa. Pikirane Zamakhsyari. Suwe-suwe niku masyhur ana anake wong alim. Rodok bulat, tapi bulatnya wong alim. Singkat cerita anak ayu dirabek nabi Zamakhsyari. Wahyu anak Zamakhsyari seneng aja wong ayu. Bareng malam pengantin berjima, terus pokoknya asik berbulan madu. Bojone mendingin. Mas enak mas, ya enak. Ijek kepingin, ya ijek kepingin wong enak. Ayo mas balenin. Mas ora iso. Jare wong iso nekan nglakoni karepe dhewe. Terus wong Zamakhsyari enak ngono wong karep ora mesti iso nglakoh. Terus tobat. Jadi wong ayu iso nobatno wong alim. Dari ngono kok ngenteni ra kelar baleni. Paham Imam Zamakhsyari ku tobat iku perkara kelon ra iso baleni. Wong alime ngono ngarang kitab kasyaf ku kalah yo mbek wong ayu. Mulane wis ing wis ra usah engkar wis biasa wae kalah mbek wong ayu. Wis bojo elek kok kalah lha iki innalillah. Kalah mbek wong ayu wis kunane dulu. Zamakhsyari sapa sing ra roh tafsirno. Zamakhsyari kabeh tafsir kitab no kasyaf karangan sinten? Tapi pincang ini ketukaran di ulama di pasut no pincang Imam Zamakhsyari itu pincang valid Imam Zamakhsyari itu tahu di pikiran ini Nabi Muhammad bin Jibril dari dia Abdul Jibril pikirannya Zamakhsyari alasannya Allah muji Jibril itu innahu laqaulu rasulin karim di kuwatin indadil arsy makin muto'in sama amin. Jadi Quran itu diwahyukan oleh Rasul innahu laqaulu rasulin karim. Keren kan rasulin karim. Di kuwatin indadil arsy makin. Muto'in sama amin. Sama itu ning kono-kono panggunaan. Jibril adalah orang yang di mana-mana ditaklui, di mana-mana ditakuti. Oh keren sifatnya Jibril itu keren. Berhubung sifatnya Jibril itu keren, sifat itu enggak ada di Muhammad. Mulane Abdul Jibril. Musa debate itu wali. Oh bocah kok elek. Pincang dulu, ada maksud tau tuh ngomong pincang udah gak nora kritik, gue gak mau pincang. Lah terus, Imam Hari gak terima lah mas, terus cara gue bi, lah iya tetap Abdul Nabi Muhammad. Lah kok iso bi, Wong Jibril sifatnya keren yang ngono, lah iyo keren yang ngono, wae terima udah diutusan. mukon ngurusi Nabi Muhammad. Saiki utusan mek sing diurusi iku keren di. Menang terus sinten? Jamas. Lah iya Jibril kerene ngono iku trimo ku. Utus ora maksud, sing maksud itu Kanjeng Nabi. Lah iya mlane cara pikirane ahli sunah iku justru Jibril disifati ngono nunjukno kerene Kanjeng Nabi wong utusane wae sing ngurusi wae panitiane lah gambare cara sang kemelek. Panitiane wis sekeren itu. Mane ngaji. Enggak ngaji ya terus kowe dadi koyo sama sari. Obate ngenteni kelon rasa baleni. Lha niku tenan nek kitab-kitab tobat zaman sari bantah-bantahan niku ora mandi. Perkara dekne berkeyakinan annal abda yakhluqu af'alan apa? Nafsi. Kalae mergo kelon enak ngayu. Bareng wis seneng Mas. Kepengin wali ya kepengin. Ayo Mas jare wong iso nentokno kepinginan. Ayo baleni ora iso ora kuat. Jare anggere wong iso nglakoni karepe wah, semuanya boleh digambar. Tobat ya. Jadi tobat nawa ngayu. Ya, ini alam taro. Ini sudah apa? Alam taro, alam taro. Wong ben mikir. Jadi wakulikal insanu do'ifah. Kau iso iman, aku sakusin apa? Sakusin apa? Mikir. Ada kata tengkoran alam taro, alam apa? Makanya kalau suwon, ya iman, kalau sampean iman, ya kabeh ning dunia kersane Allah. Tapi Allah ngutus gedhe maksiat, ya kita gedhe maksiat. Piye Allah ngutus gedhe maksiat. Tapi kowe kudu yakin nek maksiat ya kersane Allah. Lah terus logikane piye? Lah kowe kadek takok logika kowe. Kowe ku sapa? Akeh takok. Mir wayah mangan-mangan tak wis. Iku tugale kula ditonggo iki kisah nyata kanca kula SD. Anggere kok nyapu wong tuane ra gelem. Mama kok nyapu barang kok ya rusak meneh. Iku aku galeng ngene, lan aku nuruti protes ngono. Lah kowe adek mangan wong kok dadi taek. Ora usah mangan, ben ora usah ngising. Apa gunane mangan nek akhire dadi taek? Kowe kok ora takok ngono. Paham? Nek kepentingan om dhewe ora tau kecangkeman bareng hukum tauhid ada kecangkeman. Oh, banyak jatahan rokok. Mulane jare Kanjeng Nabi dawuh Nabi innama ahlakal ladzina min qablikum mergo kasratu masailim. Di antara penyebab mlebu neraka kakehan apa? Takok. Mulane bener sampean ngaji ora usah takok. Takok mangan rokok. Kok kadang takok itu harus bulat. Agama ini mau diprotes. Tapi nak takok itu mergo roh, ya rapopo. Tapi bangunnya sudah ketunan, gue jalalin roh. Malor ngidul gue jalalin. Tapi kalau kandani, ya, takok itu seringnya itu menohok. Masyur kan, ada ulama mutazilah debat sama ulama ahli sunnah. Ini roh tak dudono ceritanya. Ini ada di kitab Umul Barohin, juga ada di kitab Jami Usulil Auliya yang dipakai ngaji Habib Lutfi. Habib Lutfi kalau ngaji itu kan master kitabnya kan Jami Usulil apa? Auliya. Saya punya kitab itu dan sering saya pelajari. Itu kitab Qadiriyah apa? Naqsabadiyah apa? Khalidiyah. Itu masternya itu namanya kitab apa? Jami Usulil Auliya. Itu ada perdebatan begini, kata ulama Mu'tazilah. Jika maksiat itu kehendaknya Allah, maka berarti Allah itu zalim karena menyiksa sesuatu yang kehendaknya sendiri. Terjadi ulama ahli sunnah gak jawab. Nak maksiat itu ora kersane Allah dan kemudian terjadi banyak di alam raya ini. Idzan yaqau fi mulkihi ma la yuridu. Berarti di alam raya ini banyak terjadi hal yang di luar kendali Allah. Nak ora Allah dadi raja ora sempurna karena terjadi di alam raya sesuatu yang di luar kendalinya. Lagi pula maksiat lebih banyak ketimbang taat. Berarti setan skornya lebih baik karena menang terus. Terus. Jare Mu'tazilah, pokoknya ngono, jare ahli sunnah ya, pokoknya ngono, pokok-pokokan. Nah terus, ahli sunnah tanya gini, kalau kenyataan maksiat itu banyak di dunia, kemudian apakah Allah tersiksa karena melihat maksiat itu? Jare Mu'tazilah ya tidak tersiksa, karena Allah itu mampu menyiksa mereka. Terus, lalu Allah melihat maksiat banyak itu terpaksa apa enggak? Tapi muni terpaksa, Allah kok terpaksa, tapi muni orang-orang. Bingung akhirnya Mu'tazilah. Nah seperti itu tidak usah ditanyakan, kata Imam Ghazali ini bab kitabul qada' wal qadar. Kamu pokoknya sementing gedeng zina, gedeng maling, gedeng copet. Ya wis tetap gedeng, banyak maksiat kon gedengi pangeran. Tapi kira usah komentar. Nah iku ra kersane pangeran. Nak kowe ra paham, yo nganggo analogi kados kula contohno, kowe nak gawe sumur iku saiki gawe pecren gawe jawab bae. Kowe nak gawe sumur iku gawe buangan pecren. Gawe sing gawe sapa? Kowe. Terus kowe darani kandhane anak mcung peceran berhubung sing gawe aku ya kowe turu ning kono ra apa-apa kowe sarap ta ora muni kowe. Enggak jawab bae ben sitok-sitok ben tau ketemu. Harap kan tetep kowe ngomong coba aja nek parek-parek peceran najis. Apa terus pepet pecerian gaweanmu terus gak apa-apa cung ning pecerian iku ya gaweane bapak. Lah ya paling gak kowe paham secara analogi ngono, maksiat yo kersane Allah, tapi Allah berhak ngatur donya, aja parek-parek. Maksiat. Paham? Yo paham tenan terus. Lah mulane iman khairihi wa syarrihi minau. Lah wong kudu ngaji ben ngerti. Ojo koyo Zamakhsari tobat ngenteni wong ngaji. Tapi ya untung nek gelem kan kita tobat nabi mungkin. Wah, yo anak kiai bisa. Tapi bapak aku nyenjarat. Paling zaman sari reso balen itu. Tidak peno anak aku gelem aja mas. Tapi yo dia akhir. Wong alim kondang itu lihat dek kalam be wong ayu. Padahal sopo sih ngaruh kita besitan. Zaman sari. Nung dunia tafsir tu keren. Kita nopo kasaf nopo. Kasyaf, maknanya kasifun yang buka, nah, kasyaf banget buka ya. Jadi ini yang promosikan kitabnya, kasyaf kitab yang banget bisa membuka semua tabir di Quran. Keren kan? Sambil uang, percaya bagi kitab itu kasyaf, itu kalah ya, orang ayu kan balik ini tidak bisa, jadi ahli sunnah kepeksa ya. Ini tahu di pikiran dipasut lo terus nih jedeng tiba terus pincang. Lah nih jamaah sari pincang gara-gara dipasut lo wali. Godekne tahu kepikiran nak Jibril itu afdalu min Muhammad. Mergo Allah nyifati Jibril lo innahu laqaul rasulin karim di quwatin indadil arsy mati. Ini cek mutoin tamma di mana-mana orang tuh takut Jibril. Berhubung sifat Jibril luwe keren terus dia di pikiran luwe afdal timbang Kanjeng. Jeleng nabi ulama, kue nak ngaji cuma ngono cara. Nih wong keren yang ngono, kue terima. Utusan bocah kok ngono, menang deh. Dipasut mah. Pas tiba deh nih pincang terus. Sama dek ada ulama dia kau dengar no. Mau aja nado nih dia pincang, wong kok ngono. Terus berarti dia ono. Tapi ulama kue cuma melok-melok, bodoh ulama. Ben ngono. Inna fi dhalika alam tarana ta ora ngerti sira anal fulka ing satemene prau aisufu nadik si pro prau iku tajri iku lumaku apa fulki fil bahri iki nikmatillah lan nikmate liuria sebab merono sapa wa taala kum ing sira kabeh ya mukhatabin e wong sing dikhotib kabeh beda iki kang lan kono kono kabeh men ayati sing guru pro ayati Allah saiki ana prau kapal gedhi-gedhi kok iso terapung ning gone segara kabeh iku bukti kekuasaane soal manusa mikir iso iso terapung mergo ngene-ngene ya manusa iso ngono ya kersane apa materi yang dipakai juga kabeh ciptaane Allah. Dadi soal manusa duwe teori harus pelampung, kalau pelampung enggak bisa ini karena air lebih berat ketimbang ini, iku ilmu kabeh ya kersane Allah. Materi yang ada di pelampung juga ciptaane Allah. Manusa ora mau kecangkeman omong ngono ae. Ada rahiman terus karepmu piye ngtrimo ngomong nasi ini gunanya gini, nak mangan nasi wareg. Nah kakean mari zat gula, karena nasi ngandung zat gula, terus ngerosok pinter. Ya yang gawe zat gula itu ya sopo, yang marah itu ya sopo, kabe kersane. Inna fi dhalika satemne iku tetep ing dalem kono kabeh la ayat nyektine dadi pira-pira ayat ibarat ning sing dadi pira-pira napa ibrah dadi teladha liku li sabari dadi wong sing saben-saben sing banget sabari nyabari an ma'asilah ngeduhi sangka maksiat wa sabar ngeduhi maksiat Allah syukurin terakeh syukurin dinikmati maring nikmat Allah taala. Wa idza khasyahum lanalikane ngrungkepi, ngrungkepi iku mengepung hum ing wong akeh. E ala tegese ngrungkepi. Al kufara ing kufar. Apa maujun gelombang? Sing gelombang mau kadulali koyo gunung-gunung sing gedhe. Misale kal jibale koyo dene gunung Alatikam. Tuzilu kang iso ngiyup-ngiyupi apa jibal man ing wong tahta kang ana ing isore jibal. Utawa tuzilu kang iso ngiyup-ngiyupi apa mintah dia sami. Tuzilu kang dege yup-yupan apa mintah dia. Utawi tuzilu kang iso ngiyup-ngiyupi apa jibal man ing wong tahta kang sani sore nopo jibal ge samin. Da'au mongko padha donga, padha memohon sapa ngake Allah ing ngono mukhlisina kale murnakno kabeh lagu maring Allah adina ing agung. Ayat doa tegese murnakno ing donga bi ayun jiyah. Uta yunat jiyah ge sami. Tengene Quran kadang falama najahum, kadang falama an jahum. Berarti anja yunji, nak najah yunat ji. Wae Quran sering kadang nopo kulillahu yunajikum minha, kadang yunjikum moya sami niku tak diae sami kadang naja kadang napa yunji bi ayunji hum gambare arep tanya lapno sapa taala hum ing wong akeh layat unate kese ora ndonga sapa wong akeh mau sertane Allah karo ing saliyane Allah. Ketika mereka dalam keterpaksaan nyatane ndongane muni ya Allah ora mungkin dalam keterpaksaan ning tengah laut muni ya hubal ya ala tau ngerti nek iku trimo watu Tapi falaman aja mengusmasane nyelametno sapa wa taala gumeng wong akeh ilal bari maring daratan. Faminhum mung kagus tengah sake wong akeh muktasidun utawi wong sing nyakang. Nyakang mutawasitun tegese tengah-tengahan binal kufri wal iman. Corong Jawa nyakang, tengah-tengah. Darani kafir ora kafir, darani iman. Yo ora iman. Corong mriki nopo? Gak koyo godhog tilo ora mateng lho. No? Mogol ya, pokoknya kafir ya ora, iman ya ora, pinter ya ora, goblok ya ngel-ngelok wong nak tepak kok kaya wong pinter tapi bareng kon jawab pertanyaannya dia ora iso, jadi pinter kok ora iso jawab pertanyaannya dia, tapi bareng iso mojoknya narasumber ngerasa pinter, oh narasumbernya tak kok ora iso jawab, lah kok dia ora iso kok ngaku pinter ya oke tak warin ada di narasumber, kalau wong tak kok iso mojoknya narasumber bangga tuh orang bangga. Apa narasumber tak takoi reso jawab. Narasumber darani goblok. Lah kowe ya goblok pisan reso jawab pertanyaan 6. Paham? Padha gobloke to kan. Iku wong mogol. Pinter ya ora. Goblok ya ora. Muktasidun iku wong sing tengah-tengah. Mutawasidun sing tengah-tengah benal kufri antarané kufur wal iman lan antarané napa? Iman. Wa minhum lan wis tengah saking akeh bagian te ono sing ijek tetep ala kufri ngatasi kekafiran iman. Wa majhadulan orang mungkiri bi ayat ini yang ayat-ayat kita. Wa minyalan ustengah sing ayat alin jauh dari selamat menal wajib sanging gelombang. Sopo illa kulu khotarin kecuali saben-saben wong sing tukang cidro. Khotarin yang saya akeh cidra ini. Nopo, bodoni lho. Bodoni sing sering jadi watak ini jenis apa? Khotar. Kafurin terakeh kafire. Ngafirin yang lini amillahi maring biro-biro nikmati Allah ta'ala. Ya Yuhan Nasuh ilang-ilang manusia ahli Makkah. Tegesi ahli Makkah zaman niku. Zaman itu Quran turun, nangger kitab ya Yohanes maknane penduduk napa Mekah. Lah nek sakniki nggih sinten mawon. Ya Yohanes eling-eling manusa niki ahla Makkah ta tegese maknane penduduk Mekah. Dikontak dulu yang kenal kitab Quran tentu penduduk napa Mekah. Karena ya saat itu adanya penduduk Mekah. Tapi hakikate Quran nggih kabeh wong sak donya nggih kenal kitabe napa Quran. Mulane kadang niku ngaji tafsir iku ya ora usah. Kula jeling didhawuhi Mbah Mun. Dawe nanti kan Mbah Mun ngaten, hak kena nak ngaji tafsir nak ben alim aja sering ngaji tafsir. Kok tafsir ku kadang membatasi. Lan iku dawuh Mbah Zubair. Kados ya ayuhan nasu kan eling-eling manusa. Imam Suyuti kuwatir manusa sapa? Tentu zaman dulu penduduk Mekah. Terus Imam Suyuti nafsiri ahlan apa? Mekah. Tapi bukan berarti khitab ini untuk penduduk Mekah, siapa saja yang kena khitab. Jadi mulanya tafsir kadang membatasi, tapi membatasi dengan makna konteks saat itu. Tapi hakikate makna seperti itu harus kita buang karena hakikat khitabnya Quran ke semua manusia ila yaumil kiamat. Jadi kudu ngerti. Misalnya kalau Kanjeng Nabi dikhitabi ya napa kumil laila illa qalila. Kum ngadeko sira, sira Kanjeng Nabi. Tapi saiki Kanjeng Nabi wis wafat, angger kebaikan sing dikhitabno Nabi ya dikhitabno ning umate ila yaumil kiamat. Lah kenapa yang dikhitabi Nabi? Itu pancen sing kekasih Allah sing entuk wahyu Nabi. Mosok apa ngendikane jong ruhin tak kandhani yo ora ora kenal gampang ada orang Nabi ini kok. Mulane ana kok eda iki. Sampeyan tak wari ilmu tafsir iki. Khitabun lin Nabi berarti khitabun li umat. Saiki perintah tahajud. Kan wa minal laili fatahajjat bihi wa minal laili fatahajjat inafilatal lak asab ayat asab saya iki sing dikongkon tahajud sapa Kanjeng Nabi mergo Kanjeng Nabi sing tok wahyu tentu Allah dawuhe yo ning ngarepe wong sing tok tapi perintah tahajud perintah witir yo ila yaumil kiamah dan pada semua umatnya paham ya lah soal kowe ora iso protes tapi sing didhawuhi Kanjeng Nabi Gus raku ya sing dadi nabi Kanjeng Nabi mesti didhawuhi Kanjeng Nabi lan aku sing didhawuhi ra kowe sing dadi nabi bocah ora karo-karo paham ya paham tenan to ora yo dadi ngono iku kudu dipikir yo dadi sing didhawuhi nabi mergo sing kekasih ya sing dadi kekasih pangeran Kanjeng Nabi anak pangeran yo maksudnya ora ora kowe yo kenal kowe tapi kan yo ora perlu dawuhi kowe wong kowe ora nabi. Jadi malahnya orang kau idara kau khitabun Nabi berarti khitabun liumati. Malahnya tentang fakih-fakih kesunatan itu tahajud di kau di taala wa mina laili fatahajjat. Kesunatan ini witir atau kiamul lail ya kumil laila illa qalila. Padahal KBU sing di khitabi Kanjeng Nabi jelas ya ayuhal muzammil kumil laila illa qalila. Tapi perintah yang Nabi berarti perintah tentang umat. Faham ini pun kau idara. ya kecuali ada khusus ya. Tapi selama ndak ya sama. Kados niki ya ayuhan nas di ahla Makkah. Zaman itu karena yang ada penduduk napa Makkah. Tapi ki aja terus keyakinan ini sing didhawuhi Mekah tho, ora Mekah ora yo goblok. Neraka Al-Qur'an niku napa ibaba arsalaka illa ka fatal linnas. Allah ngutus kowe iku ka fatal linnas ke seluruh apa? Manusia. Itaku wadiyo siro kabe roh bagung pengiran siro kabe waksolan wadiyo siro kabe yaoman yang dino layat si kang ora iso nyukupi manane ora iso belo yuhni dikisi ora iso belo ora iso nyemukino sopa walidin wong tua anwaladi sangking anak iwalid fihi ing dalam yaom sean babar pisan wala mauludun nan ora iso nyukupi sopa anak wayo anak iku jazin misalnya nyukupi anwalidi sangking wong tuane wal maulud fihi ing dalam yaom sean babar. Anane wong kon mikir di hari mahsyar di mana wong tua reso nyafati anak, anak reso nyafati wong tua. Iki kula waca kene iki sing sering dadi paham-paham tertentu sing jare ora ana syafaat niku kula waca sarai. Jadi gini ya. Anak dan orang tua itu kalau diputus hubungan oleh kekafiran, maka masuk ayat ini. Kula baleni malih. Saman kudu percaya kula. Karena ini khas madzhab ahli sunnah wal jamaah. Kula baleni malih. Anak yang terputus dengan kekafiran maka terputus hubungan syafaat mensyafaati. Tapi jika tidak terputus kekafiran maka anak iso nyafaati bapak, bapak iso nyafaati anak. Sing penting diikat oleh iman. Asal diikat oleh apa? Iman. Karena ayat ini itu tentang anak yang terputus oleh kekafiran. Paham ya? Tapi kalau ayat anak yang tidak terputus kekafiran maka masuk ayat walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alasnahum min amalihim min syai'. Orang iman dan kemudian oleh anak turunnya diteruskan imannya, maka anak turunnya yang surganya biasanya kelas D, kelas C nanti diikutkan surgane bapake sing kelas A, asal dibantu oleh apa? Iman. Ya ngono ya. Asal dibantu oleh apa? Iman. Tapi sekali tidak iman ini terputus. Ya sekali tidak iman itu terputus. Misalnya gini, bapaknya alim alama, anaknya sama cowok wahab, anaknya mundur meneh mu'in, mundur meneh takrib, terakhir anaknya ora iso apa-apa. Era generasi ketujuh nyuwun sewu misalnya kafir. Anak sing iso maca takrib tok, iku sopan swargane tetap kelas sifatul wahab. Mergo napa? Bapaknya iman, asal iman lho. Itu surganya diikutkan bapaknya atau mbah-mbahnya. Tapi kalau tidak iman, itu langsung terputus. Paham ya? Mergo dawuhe pangeraning Nabi Nuh, Nabi Nuh kan donga, ya Allah selamatkan keluarga saya. Terus Allah bilang iya, ya tak ceritani ya. Ya Allah selamatkan keluarga saya. Allah jawab apa? Iya. Singkat cerita, pas ada badai, ada banjir, Kanaan itu tenggelam. Nabi Nuh takok. Innabni min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Ini gimana Gusti? Kata engkau anak saya, keluarga saya harus selamat. Ini anak saya. Anak kan keluarga inti kok enggak selamat padahal engkau janjinya pasti benar. Jawabnya pangeran bi qala ya nuhu innahu laisa min ahli. Innahu amalun ghairu shalih. Sebagian riwayat innahu amila ghairu shalih. Tapi kita ikut qiraah ya innahu amalun ghairu shalih. Nuh anak amjo kafir iku minangka ora anak. Berarti kekafiran itu memutus apa keluar keluarga. Tapi kalau tidak sampai kafir, misalnya bapakmu bedik rapati sholat, terus saiki kowe dadi santri apal Quran. Bapakmu sing ora sholat iku iso mbok syafaati. Mergo dekne ijek mukmin. Paham ini penting. Dan itu jadi khas madzhabnya ahli sunnah napa wal jamaah. Mergo idza matabnu adam ing qata'a amaluhu ila min salasin sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bi awaladin. Soalnya ini hadis ini kan jelas menerangkan bahwa anak itu bisa mensafaati bapak bapaknya. Tapi ayat ini dohire tidak, makanya kata syarahnya, kata komentatornya yang terputus sama sekali itu kalau ada dosa kufur. Kalau enggak ada dosa kufur, maka hubungan anak dan bapak tetap dan saling mensafaat. Ini kula waca. Fahuwa tahdzirun naha minal kufri alladzi bihi tanqati'ul ansabu. Ini ayat memperingatkan kita hubungan orang tua dan anak jangan sampai terputus oleh kekafiran. Tapi kalau terputus dengan maksiat, pokoknya tidak sampai kafir, itu masih ada hubungan syafaat men syafaat. Bukti ini Quran ngajari kita Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau doa itu enggak ada gunanya, Allah enggak mungkin menyuruh sesuatu yang enggak ada gunanya. Nganti Allah ngutus anak kon ndongakno wong tuwa, berarti ana gunane. Karena Allah mustahil menyuruh sesuatu yang enggak ada gunanya. Paham ya? Jadi mulane nak ngaji sing khatam. Saiki enggak ada syafaat qola ta'ala la yatsi walidun. Kan walat, oleh apal Quran ayat itu tak geger, gue uduk. Ngapal lo ayat itu pirang-pirang. Ayat yang sama ada juga waladina amanu wattaqadhum zuriyatuhum biimanin mesti alhaq nabihim zuriyata. Jadi ayat itu kata. Jadi ini delok-delok konteks lah. Jadi ayat ini itu mirip yang terjadi Nabi Nuh dan Kanan, yaitu hubungannya diputus oleh kekafiran. Nah itu kalau itu iya innahu laisa min ahli innahu amalun ghairu saleh. Nuh Kanan itu sudah kafir, berarti hakikat dia sudah ada keluarga kamu karena terputus oleh kekafiran. Tapi kalau terputusnya tidak dengan kekafiran itu masih saling syafaat men syafaat. Maka Allah mutus kita ndongakno wong tuwa. Nak donga ora ana gunane, berarti kowe darani Allah menyuruh sesuatu yang enggak ada gunanya. Paham ya, jelas ya. Gak diterangno ora paham, Pak. Sugeng men wong. Lah yo ngajine terjemah gawe fatwa. Kene sing maca tafsir sak boto-boto kaya wong awam sing ngono. Aku terjemah fatwa ya Allah. Ayatnya jelas. Kurang apanya? Ya kowe kurang wawasan. Bocok. Kulo nu sing ya yo sono pedine ngono. Terjemah bola ali. Ini jelas maknanya. Jelas maknanya, jelas birune barang ini. Inna wa'dawai saat temennya janjinya Allah iku hakun mesti bener bilbaksi kelawan anani pas. Ini siapa yang berada dari dekulah gini. Sayyidina Ali ya pernah ditanya ayat ini terus dibantah. Kata ayat ini enggak ada syafaat. Terus Sayyidina Ali mau coba ayat Malidzalimina min hamimiu wala syafi'u. Sing diilang no hak syafaat itu ganggu wong dolim, ganggu wong. Jadi orang kok malil muslimin ayat apa malil zalimin min hamimim wala syafi'i. Artinya nak wong soleh duwe hak syafaat. Sing dihilangkan hak syafaat wong napa do? Dolim wong kafir. Jadi ayatnya jelas ora kok anggere wong mulane ngaji ngerti sekian ayat tentang syafaat. Jadi nak mulane napa sebagian ayat sudi ke Vatikan ono ayat mana al akhilla yauma idzim ba'duhum li ba'din mesti adu tapi illal mut takin. Hubungan persahabatan nanti di akhirat semuanya jadi musuh. Kowe kanca mbek kanca, kanca kekafiran, kanca selingkuh, kanca narkoba, tentu nanti di akhirat saling jadi musuh. Karena gara-gara kamu saya narkoba, gara-gara kamu saya zina, tentu ini jadi musuh. Gara-gara kowe aku demenan jadi musuh. Tapi illal muttaqin kecuali yang takwa. Kowe ngaji aku, gara-gara kowe ngaji aku ro tafsir Jalalain. Aku ngaji bangun ro Quran, aku ngaji bapak aku iso hafal Quran, aku ngaji macam-macam. Tentu yang mutakin kan hubungannya jadi baik. Malahnya disebut al-akhillahu yauma idzim ba'duhum li ba'din aduun illal mut. Nak ngono nak mutakin berarti saling menopa nganti ning akhir. Nak ngono sing dihilangkan hak syafaat itu orang-orang kafir atau orang-orang sing mitra nakali. Jadi misalnya Raiso, misalnya Zaid mbek Sri tahu zino. Tentu gara-gara zino Sri gelem, Zaid gelem. Nanti ini enggak bisa saling mensyafaati ini karena kanca selingkuh. Tapi kalau Zaid tobat terus kenal wali, terus waline nyafaati yo lah ini kan enggak mitra selingkuhane. Malah mitra sing ngangkat dene tobat. Paham ya? Jadi ben sampean ngerti duduk perkara ini mana yang dinafikan syafaatnya, mana yang ditetapkan hak napa syafaat. Kok terus ingkar syafaat? Enggak ono dalile. Kowe ra roh ora ora ono. Ora ono kowe ra roh kok dipadakno. Gak ada dalilnya syafaat. Kowe orang. Mengkaruan istisna ayo ya al akhilla yauma idzim ba'duhum li ba'din aduun illal mut. Takin kecuali mereka yang terus ayat ini apa malil dzalimina min hamim wala syafi'u. Berarti yang dihilangkan itu bagi yang do. Bagi yang soleh enggak dihilang. Sama anak sing dungane didengar Allah ya awaladin sholihin yatullah. Lah anak ora soleh terus dongo bengak-bengok. Jadi, nah saya di zaman akhir sih digedhekno dongane, soleh ora ana ya repot. Jadi dawuh Kanjeng Nabi soleh sik lagi dongan. Ora kok dongan sik ora usah soleh sembrono. Inna wa dawai sak temne janjine wa ta'ala iku hakun hak bil basik lan anane bas. Fala tahurana mengko aja sampe nipu kowe sira kabeh pal hayatu dunya penguripan dunya. Nipu kowe anil islami sampe ngalano Islam. Jogeman gara-gara kehidupan dunya terus kowe ngalano Islam. Misalnya zaman saya itu, Swiss itu negara makmur, Amerika makmur, padahal kafir. Sing Syria negara Islam kok kocar kacir. Berarti apa kafir, goblok. Barang dunia kok ngalah no barang sing anti. Barang dunia kok ngalah no disiplin aku. Orang sanggup. Syria rusak kaya apa, Islam. Ngermati Islam jadi suarga. Kaya apa api negara kafir, selawasnya sebenarnya mati melebu. Kalau dunia sedelok wae kok bukan ada pertimbangan. Barang sedelok wae kok jadi ada apa pertimbangan. Wala ya gurana lanjut sampai nipu ke misra kabeh billahi ing dalem Allah Afi khilmihi ing dalem api ane Allah wa imhali lan oleh ngekei waktu Allah opo al-ghurur setan sing tukang nipu ay setan untuk isi setan. Jangan karena Allah tidak menyiksa kita karena maksiat lalu kamu maksiat terus karena tertipu kasih sayangnya Allah sehingga langsung nyek ojo geman ngono. Berarti kamu tertipu oleh sifat khilmi Allah, sifat api ane Allah, ya jogeman ngono. Jadi jangan sampai kita ini maksiat karena tertipu napa sifat khilime Allah disebut wala yaghurrunakum billahil khair. LGBT sakniki kan ngoten. LGBT sakniki yang percaya gay saat tadi diskusi di UI ini sama teman-teman. LGBT yang gay, yang lesbian itu ketika diancam kiai-kiai bahwa dulu orang gay itu disiksa kayak Nabi Lut. Mereka santai saja, nyatanya sampai sekarang puluhan tahun enggak ada apa? Enggak ada siksa. Itu berarti tertipu oleh sifat filmnya Allah. Ngeten kula terangno nggih. Barang maksiat tetap maksiat termasuk gay, lesbian. Cuma khusus umat Kanjeng Nabi itu di hadis sahih diterangkan. Di antara keistimewaan Rasulullah adalah umatnya tidak langsung disiksa ketika maksiat kayak umat-umat Nabi dulu ketika maksiat langsung disiksa. Jadi keliru, perbandingan itu keliru. Memang kita ini umat yang spesial. Nak maksiat bumi dinteni tobat rino, nak rino dinteni nganti kowe ora kena dinteni lha iku lagi disiksa. Waras iki wong takok ya Allah. Saya semacam-macam, semua sama sih syukur, sih normal di bucu, skriting lah, pokoknya normal lanang seneng wedok seneng. Nah, semua sih syukur sih normal. Ada di duit susah, gitu normal. Sih normal yang lain sih disyukur. Saya ini coba nih Islam gue macam-macam. Tapi ya jangan anggap coba, mau maksiat jadi masalah. Semua tahsabum jami'ah, wa qulubuhum napa syatta. Kamu tidak usah mikir, mau nanti maksiat ini kalau LGBT menang di MK, nanti kalau menang di DPR dimasukkan hak asasi terus piye? Ora piye-piye. Ora ono critane maksiat ngalahno agamane pangeran Barno ora wis mak mati dhewe. Kowe yo mati, kok cocokane penting kowe aja mlebu neraka. Buktikan kamu aja mlebu neraka. Kok ora gak mlebu, lho kowe ngritik aku jebule. Ana aja geman mlebu neraka, mun ampun. Mun neraka sing nggone pun kathah wis ora usah mlebu sampean kok mlebu. Bocah kok pengiran itu kawo, oh iya bisa ngebun rokok mestinya ngebun rokok itu yang angel kok bolak-balik kondo Kanjeng Nabi itu sagomo paling api ya wong kuncinya suarko didudono miftahul jannah la ilah ilah wong roh kuncinya kan karek melebu Kanjeng Nabi ra tau didudono kuncinya ngerokok wong kok ra didudai kuncinya kok kue rodalane ujungnya ngebun suarko lu gampang wong kuncinya di didudono miftahul jannah. Lah iya. Sekarang mlebu nggowo kuncine. Neraka ora roh kuncine. Kok kowe mlebu? Jare kancaku malah ora ana lawange dadi lawange. Ombo. Bocah ngono dikandani. Dadi neraka iku gak usah lawang, dadi langsung mlebu. Lah ya nek kowe wae sing mlebu aku moh. Terus kowe iku nek ora usah bayangno liwat Shiratal Mustaqim. Mergo wedi nek liwat Shiratal Mustaqim kan luwih cilik timbang rambut, luwih landhep timbang pedang. Sing ngongkon liwat kono iku ya sapa? Wong-wong sing saleh-saleh sing tawakal iku sak kaya kilat. Dawuh Kanjeng Nabi nak sing saleh kalbarkil khatib kok sak kedepan mripat kok swarga. Ana sing kalbarkil apa kaya ujaran sing banter pas. Rata-rata wong saleh iku menculot orang nguwat. Lah kok wis rencana nguwat karepmu dhewe. Kok wis direncanakno. Ora mung belah gak ngono iki. wong belah nak korban iku nggih Fuad kudu wedhus sing sungune iku blantonge tak kandhani Pak ora ana sungune langgar setahun iku sah. Lho Gus nak ngliwati Shiratal Mustaqim cekelan nopo? Lan cara wong belah nak korban iku kudu sing sungune apa? Blantong. Tapi ana hikmah ya akhire sing korban keren-keren. Mergo alasane ora kena. Gue cekelan kan jarene nak wedhus korban kan ditumpahi terus cekelan apa? Sulan ora ana sungure Gus piye Gus? Ya ampun Pak terserah Pak terserah. Padahal kacek akeh. Misalnya sing poel ora ana sungune ora likur, 2 juta 200, sing ana sungune 3 juta. Gak masalah dene. Tibang tiba Gus ora ana cekelan. Aduh kok ada lawan. Ah, ana kandhani sing kurban sapi-sapi itu kan gobodi tapi sungune cilik, kudu sing golek blantong. Cara wong belah. Mbok dene bareng kok iso ngono. Ora usah ngono, sebayang terus warga terus koyo wis wong-wong bayangno kok sing repot-repot. Bayangno sing koyo kilat wis sedok swarga. Sampai ditakoki malaikat, kowe ora neraka mboten. Iku ya wis liwat, dadi liwat ora kudu. Ya dadi wa in minkum illa waridha. Mesti wong liwati neraka, tapi carane ora usah. Ora wajib napa. Waduh, itu pilihan. Sama yang ingin petualangan, ya mau lu. Pada seru-seru nanda. Tapi tak jamin. Tapi mau nenggone gambarannya Nabi, wes ngono, ijek digantoli kok ngisor. Jadi orang kok ngwadok, ijek nopo? Gantoli kok ngisor. Jadi malaikat bagian rokok, itu ada panitia tukang gantoli, sing nopo. Ya, potensinya ya, wes. Terus no dewe. Tapi nasi yang terbang, wes, aman nopo. Inna wa satana wa ta'ala iku indahu ana ing sandinge wa ta'ala ilmu sa'ati ta ilmu tentang kiamat. Yo dadi ora usah direncana ngono husnudzon bae pangeran. Ana indadoni abdi. Lah sik direncana ngono iku dipraktekno pangeran ngono. Lanes yakin wis pokoke gampang. Wis yakin tapi dimodali, modali ikhlas yang paling gampang. Amal sing ikhlas ora usah pamer ora usah. Tapi ora usah pamer ora kok terus dirohno wong ya dirohno wong ben dadi syariat nak lomo iku apik. Indutus sadaqati fani iman apa jadi ikhlaslah sedekah kadang diketokno ben dadi hukum masal nak wong penting sedekah kok terus ikhlas ana sedekah ora ana wong roh ora ana wong roh berarti ora ana ajaran ora ana ajaran malah kacau agama dadi runtuh sesuk aku ngalim tapi ora tak ketokno ora ana wong mulan jebule anjir ora sing diketokno ketokno apane inna wa satun wa ta'ala ku inda wa sadinga wa ta'ala ilmu saat itu yang tentang kiamat mata takum kapan terjadi apa kiamat kata takum wa yunzilu kira kita napa wa yunzilu kira kita napa inna wa inta ilmu sah wa yunas sidil khair tapi nak temen iki wa yunzilu bi takhfifi napa wa yunzilu wa tasdidi lam tasdid wa yunas sidil dadi kira ana sing wa yunzilu khair ana sing napa wa yunas sidil khair alwe saim udan di waktu ana ing siji wektu ya alam kang pirsa sapa wa ing wektu wa ya alam lan pirsa sapa wa ta'ala ma ing apa wae fil arham ka ing dalam rahim ada karono nate kulana amsa ta wito. Dadi apa iku dat sing pirsa lanang ta wito. Soal saiki teknologi roh iku wis gedhe, wis 6 wulan akeh tunggale. Ketika sperma jadi sperma, itu kan sudah di rahim. Zaman lagi hamil 2 jam 3 jam ngerti gak dokter lanang wito? Terus saiki dibantah, tapi sekarang ilmu medis USG ngerti nak lanang wito wis 6 wulan. Pangeran dawuh wa ya'lamu wa fil arham yang di rahim. Jadi Allah meskipun sperma baru 2 menit 2 detik kalau itu calon manusia apa wis pirsa lanang we. Wedo. Ana wong saiki ngertine kan terlambat, terlambat mlebu. Wala ya'lamu lan ora ngerti wahidane salah siji minas salah sati sing telu sapa wirwa ta'ala liyane Allah ta'ala. Mergo mas sing tengene rahim niku ngeten nggih kula warai iki. Allah nak ngendikan ku imani wae. Nak ana kelompok ketiga iku yakini gaweane manusia. Misalnya ngeten kula terangno. Kan tengene Quran apa walaili idza yasha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal unsa demi zat sing gawe lanang nggih wedo berarti yo manusa nek ora lanang yo wedo. Kemudian ada fakta di mana manusia itu mengistilahkan kelompok ketiga disebut khunsa bobo burus paham nggih itu yang menurut Allah kalau gak lelaki ya perempuan lo galeni male ben sampean kulino ngalim. Nah ora ibu-ibu ngalim iki penting ibu-ibu Mas. Niru wong alim kan yo koyo kula baleni male. Kalau Allah bikin kategori itu imani saja. Karena kategori ketiga atau yang di luar yang dikatakan Allah itu gaweane manusia. Misalnya Allah ngendikan wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, demi zat yang menciptakan lelaki dan perempuan. Ya sudah, manusia itu kalau enggak lelaki ya. Kemudian ada satu fakta yang kita sebut, bukan hakikat, yang kita sebut, yang kita omongkan, yang kita katakan bahwa itu bernama khunsa, wong wandu. Itu kita yang mengatakan, tapi di mata Allah, Allah tahu betul kalau itu hakikatnya lelaki atau perempuan. Coba misalnya ada orang lelaki, terus kemudian bergaya-gaya perempuan. Allah tahu betul kalau orang ini enggak bisa hamil. Andaikan dia menjimak perempuan mungkin jadi anak. Karena hakikat dia benar-benar lelaki. Cuma kita, karena keterbatasan kita, karena dia bergaya feminin, terus kita darani wandu. Tapi ini di mata hakikatnya tetap dia kalau enggak lelaki perempuan. Itu satu. Itu yang hakikat. Lalu kita butuh hukum fikih. Rungokno, kita butuh hukum fikih. Kalau ada orang yang bernama wandu atau khunsa, sholatnya gimana? Kawinnya gimana? Kita putuskan lelaki atau kita putuskan perempuan? Kalau kita putuskan perempuan, sholatnya pakai mukena. Kalau kita putuskan lelaki, cukup mabena surah war. Itu pula yang menjadi pertanyaan Muawiyah. Muawiyah dulu itu musuhnya Sayyidina Ali perang. Bareng ditakoki wong ra iso, khunsa lu nak sholat sepundi. Akhirnya kurang serat Sayyidina Ali. Yo pas musuhan lu. Sayyidina Ali ya pinter, pidato. Muawiyah itu musuh. Tapi nak masalah ilmu tak kok aku. Diumumno nek kok. Karena ini ilmu harus terbuka dari Sayyidina Ali, harus diakses secara terbuka karena enggak boleh kitmanul ilmu. Terus Sayyidina Ali menghukumi hukima min haitsu yaqul masyhur. Ibrahim bin hukima min haitsu yaqul. Jika dia kencing di alat penisnya maka jelas lelaki. Tapi kalau dia kencing misalnya dengan vagina berarti perempuan. Karena ini kita butuh fikihnya, secepatnya harus kita putuskan. Karena misalnya dia sholat, pakai gaya lelaki atau perempuan. Itu hukima min haitsu yaqul. Makanya tetap, ya soal kita mengatakan, Agus ning dunia itu ada khunsa, pembagian Quran gak lengkap, rangkap dasem, ya kue yang keliru. Jadi sesuatu itu sering ada karena kita katakan. Hakikatnya dunia kalau enggak lelaki ya perempuan. Lalu ada fakta yang kita katakan itu khunsa. Mulane ning gone tafsir Jalalain sampean delok ning wa ma khalaqat dzakar wal unsa, beliau ngendikan gini. Wal khunsa iku dzakarun au unsa indawa. Khunsa itu hakikatnya kalau enggak lelaki ya perempuan. Karena Allah tidak ngakui ada kategori ketiga. Makanya kita cepatnya memberi hukum tadi. Tapi kalau kita diskusi ngarang fikih terus ana gagasan, khunsa iku piye? Hukume piye? Hukume gampang. Kalau alat kelaminnya yang aktif ketika kencing, yaitu yang menjadi kalau yang aktif penisnya ya berarti dia salatnya ala rijal. Kalau yang aktif farjinya ya berarti alan. Ya sudah begitu. Berarti ada enggak hukum khunsa? Enggak ada. Tapi secara fakta orang seperti ini kita sebut khunsa. Paham ya? Podo Allah ngendikan, sing tahu apa yang ada di rahim itu hanya Allah. Soal wong roh lanang itu nyongkone ngerti, tapi ngertine dene iku kan ora mafil arham belum mah. Mah itu apa saja, dia kan paling ngerti lanang wedok itu. Lah ya lanang wedok iku ada we tafsir. Kalau bolak-balik matur, Allah mau ngendikan wa ya lamu mafil arham. Allah saja yang tahu apa saja atau apa-apa yang terkait rahim. Apa rahim ini baik untuk anaknya enggak, rahim ini subur enggak untuk anaknya, zat asamnya cukup enggak, itu ma apa saja. Kemudian mufassir mengatakan ma itu lelaki atau itu yang ngomong mufassir, bukan yang ngendikan Allah. Faham ya? Lah mufassir yang mengatakan lanang tahu itu terbantah untuk periode 6 bulan oleh USG. Lalu balik-balik ning dawuh Basir Berwau. Tafsir itu kadang membatasi wong ma kok dibatasi mau lanang tak wedok. Padahal ma itu mubham apa saja. Nah sepinter-pinternya dokter kan paling tahu apa. Tahu apa saja atau tahu sebagian apa itu. Sebagian. Paham sih belum mas? Mulanya ngaji. Ngaji paling gak iso ibu-ibu paham. Nara paham lah ibu-ibu paham. Nara ngaji sorak. Ya kula baleni malih aja geman tentang pembagiane Allah. Mulane dawuh Sayyidina Ali, ya hakikate ora ana khunsa, nak ra dzakar ya khunsa. Mergo Allah mau dawuh wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Lah saiki khunsa secepatnya kita putuskan. Kalau yang aktif penis ya sudah sholatnya ala rijal. Kalau dia kawin ya pasangkan dengan perempuan karena dia berstatus rajul misalnya dan seterusnya dan seterusnya. Wala ya'lamun orang ngerti wahid dan insallah suci minna salah satu sing telu sapa khairu wa isalian Allah taala. Wa mata tadrilan orang ngerti sapa nafsu nawawaan madha ing apa taksibu nglakoni sapa nafsu ngudan ing sesuk. Ya tugale orang tuh gak tahu apa yang dilakukan sesuk. Terus kowe muni ngene, saya tahu tiap hari aku ngantor, tiap hari subuh turu. Sak roh-rohmu itu kan nuruti adat. Kowe kan ra roh hakikate sesuk mati tau ora? Lah nek nuruti bantah yo kena. Saya tahu besok saya mau apa. Ya tapi kan nyatane ora roh kan. Rencana bersubuh turu jebule diamuk bojomu kan yo ora sida turu. Yo ta. Rencanamu ngantor jebule kecelakaan kan yo ora sida ngantor. Cuma cara umume wong ngono iku darani ngerti. Umume wong seperti itu dekne muni ngerti. Tapi hakikate kan gak ngerti. Wong terang kok gak diamuk ora paham-paham. Jadi kalau ngamuk yo sungkan tapi piye. Syaratnya ngerang lo kadang ngamuk. Min khairin saking api ausarion utawa elek. Lah wae lamun ngerti yo ing kabeh. Bu ing al-mazkur min dalik sapa Allah taala wa taala. Wa mata dilan orang ngerti sapa nafsu nawawan biaya arti ing dine bumi tamu tu bakal mati sapa nafsu. Wong yo ora roh sok ben mati ning ndi. Terus kowe mbok bantah. Wonten kowe sing ngerti. Niku sapa pengedar narkoba iku sing terkenal. Kan dorok mergo dihukum mati. Wah mesti nusa kambangan matiku. Yo ora roh. Iso wae keputusan eksekusinya diganti. Jadi potensi roh ya iku. Potensi roh. Lah nek penjajal loh kan potensi roh dia dihukum mati dan dia tahu tempatnya di Nusa Kambangan ya tapi kan ya tetap ora roh soalnya perubahan pokoknya ora roh soal manusia muni aku sesuk roh gue sapa apa ya jari gue roh tapi hakikate ora roh cuma kanggo manusia muni gue darani roh manusia kayak di duwe darani suge cara apa ya kere kabeh manusia cuma cara manusia sing di duwe miliatan itu suge tapi cara apa ya fikir kabeh. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila wa fakir ka jare pangeran dhuwitku mbok aku ora kowe ngrasa sugih dhuwitku mbok aku kabeh wae pangeran cuma cara manusa ngene iku ya wis sugih tapi cara pangeran ya kire kabeh antumul fuqara'u ila kowe kabeh fakir kire kabeh butuhne apa wa mata dirilan ora ngerti sapa nafsu nawawan biaya ardin ing dine bumi tamu tu bakal mati sapa nafsu wa alam lan ngerti hu ing ma apa biaya ardin tamu du ing aya ardin tamu sapa apa taala wa taala inna huwa satuna wa taala wa alimun dzat sing berso bi kulli syai'in lan saben-saben perkara khabirun tur dzat sing bijak bijak banget bi batinihi ana ing batine syai' kadzahirihi kaya dzahire syai' dadi Allah pirsa jerone syai' kaya pirsa dzahire syai' rawang riwayat sapa Al-Bukhari Imam Bukhari an Ibnu Umar saking sahabat Ibnu Umar haditha mafatihul ghaib khamsatu ing hadis kang yaiku mafatihul ghaib khamsatun. Rawi ngriwatno sapa Al-Bukhari Imam Bukhari an Ibnu Umar saking Umar ngriwatno hadis mafatihul ghaib khamsatun ing hadis kang ya rupane hadis mafatihul ghaib. Utahe pira-pira kunci kegaiban iku khamsatun ana 5 rupane inna wa antahu ilmu sa'ah ila akhiris. Subhanallah wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa kathrata rizqihi subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa kathrata rizqihi subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa kathrata rizqihi subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa kathrata rizqihi subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa kathrata rizqihi subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa kathrata kalimatihi subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa kathrata kalimatihi.